karena terjadi peperangan dan saling berebut kekuasaan. Namun hanya dengan bangsanya sendiri. Wa inna rabbika la yahmad idza qadaitu qada'an fa innahu la yuradu. Maka Allah SWT menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya jika aku telah memutuskan suatu perkara, maka sesungguhnya tidak akan bisa ditolak perkara tersebut. Wa inni a'taituka li ummatika alla yuhlikahum bisannatin bi'amatin. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau, yaitu telah meluluskan permintaan engkau, bahwasanya umatmu tidak akan dibinasakan dengan kekeringan masyarakat yang berkepanjangan. Wa la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan umatmu tidak akan dikuasai oleh musuh selain hanya dari bangsa mereka sendiri. Fayastabiha baynakum walau istama'a man min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Sehingga mereka saling menghalalkan darah-darah mereka karena terjadi peperangan, perebutan kekuasaan. Yang terjadi dengan berkelompok-kelompok. Hatta yakuna baituhum yuhliku ba'dan wa yusbi ba'duhum ba'dan. Sampai di antara mereka yang berperangan, antara kelompok-kelompok tersebut, mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya dan melawan satu dengan yang lainnya. Wa rawahu al-Barqani fi sahihi wa zada. Diriwayatkan oleh al-Barqani rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dan di sana ada tambahan riwayat tersebut, wa inna ma aqabu ala ummati al-a'immat al-mudallin. Dan hanyalah aku mengkhawatirkan akan adanya dari kalangan umatku a'immatul mujtahid umara wal ulama wal ubbad alladziina yuqtada bihim amin annas. Itu akan adanya para pemimpin, para orang alim dan para ibadah yang sesat yang mereka diikuti oleh manusia. Wa yuhaqqimuna bihim bighairi ilmin fayudillun. Sehingga para pemimpin tersebut, baik itu pemimpin pemerintahan atau pemimpin agama atau para ahli ibadahnya, mereka menghukumi dengan tanpa ilmu, tentunya dengan tanpa ilmu agama, tanpa ilmu syariat, tanpa ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Wa idza waqa 'alaihim musayib lam yurfa'u ila yaumil qiyamati wa la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan keadaan yang demikian itu, yaitu adanya para pemimpin yang mereka sesat dan menyesatkan, dan sehingga terjadi akibat yang demikian ini pertumpahan darah Dan keadaan ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Itu peperangan terus. Kelompok ini dengan kelompok itu. Negara ini, di negara ini dan di negara itu. Terus ada. Saling sambung-menyambung sampai hari kiamat. Dan tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai didapati dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang musyrikin, idza waqa alaihim as-sayf, idza bada'a bihim al-qatl zulman, waqad ibtada'a dzalika biqatl Utsman radhiyallahu anhu zulman. Yaitu suasana saling bunuh membunuh di antara kelompok-kelompok manusia dengan cara kezaliman ini dimulai dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang setelah khalifah Umar bin Khattab. Di setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka sungguh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengalami peperangan dari dulu sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta talhaqa hayyun min ummati bil musyrikin hatta ta'budu fi amun min ummati awsan. Dan tidaklah akan ditegakkan hari kiamat sampai didapati dari kabilah, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang-orang musyrikin, yaitu sampai mereka ada suatu kelompok yang beribadai berhala-berhala dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrul muslim rahimahullah, yang disebut dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat di mana manusia hidup di masa Rasulullah SAW kemudian setelahnya, itu namanya umat. Baik itu orang kafirnya maupun orang muslimnya, itu namanya umat. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu sayakunu bi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yazmu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan tidaklah akan ditegakkan hari kiamat sampai ada dari umatku, yaitu muncul para kadzabun, para pendusta. Yang berjumlah 30 orang, yang seluruhnya mereka mengaku bahwasanya dirinya sebagai nabi. Sejak zaman Rasulullah sudah ada yang namanya Al-Aslaq Al-Ansi, ya. Ini juga mengaku sebagai nabi. Kemudian Musalamah Al-Kadzdzab, ini juga mengaku nabi. Kemudian di zaman-zaman khalifah Bani Abbasiyah, banyak yang mengaku nabi. Dari kalangan orang-orang Syiah, Rawidah dan Batiniyah, orang-orang yang menyimpang. Dan Dan di Indonesia pun sudah ada orang yang mengaku nabi kemarin, mengaku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ini juga mengaku nabi. Sedangkan ana yaitu Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la tadurru la yadurruhum man khadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa ada sebuah golongan, sebuah kelompok dari umatku yang mereka di atas al-haq, yang mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena di atas al-haq, di atas Shiratal Mustaqim. La yadurru man khadalahum, tidak akan memadarati orang yang menselisih mereka, orang yang menselisih kelompok yang di atas al-haq tersebut. Wa man khalafahum, dan juga tidak akan memadarati orang yang tidak membantu mereka. Hatta yati Allah, sampai datang perkara Allah SWT yaitu mendekati hari kiamat. Yaitu mendekati hari kiamat. Ana urwa min qabli ma baqiya min arwahil mu'minin birruhit tayyibah. Yaitu sampai diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya sampai dicabut roh-roh seorang mukmin, orang-orang mukmin dengan Allah SWT menghembuskan angin yang sangat lembut dan bau harum. Hatta la yabqa illa asrar, tidaklah seorang mukmin yang mencium bau yang harum tersebut kecuali di mereka meninggal, sehingga tidak tersisa orang-orang mukmin kecuali hanya orang-orang yang jahat saja. Fataqum alaihim bissa'ah, maka tatkala sudah tidak ada orang mukmin, tidak ada yang bisa mengucapkan Allah, yang ada hanyalah orang-orang jahat, maka di saat itu Allah SWT tegakkan hari kiamat. Qala Syaikh rahimahullah ta'ala asharul ijmani, keterangan secara global dalam riwayat tersebut, hadis yang sahih tersebut. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, Nabi kita telah mengabarkan di dalam hadis ini, annallaha jama'a lahul arda wa ra'a masyariqaha wa maghribaha. Allah telah mengumpulkan dunia ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya. Dan di dalam riwayat yang lain, di dalam Siratul Nabawi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggali khandaq atau parit di dalam rangka untuk menghadapi konspirasi orang musyrikin untuk menghancurkan Madinah, persatuan mereka adalah musyrikin Quraisy, orang Yahudi, dan orang-orang musyrikin Madinah. Yang berjumlah berapa? 10.000 orang. Sedangkan kaum muslimin hanya 30 orang. Hanya 3 30 orang. 10.000 3.000 orang. Selain 10.000 di lawan 3.000 orang. Sehingga tidak ada jalan lain setelah pergi peperangan di waktu itu, karena Madinah ini dikelilingi oleh gunung di belakangnya, kemudian di depannya ini jalan akses untuk apa masuknya musuh-musuh, maka Rasulullah SAW perintahkan dengan usulnya Usaman Al-Farisi untuk menggali parit. Kalian begitu dari ujung sampai ujung, sehingga orang tidak akan bisa masuk ke Madinah kecuali harus apa, nyemplung dulu ke parit. Padahal parit dijaga oleh kaum muslimin. Sehingga tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati tatkala menggali parit tersebut, didapatkan batu yang sangat keras dan mereka tidak mampu untuk memecahkannya, maka memanggil Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW datang kemudian mengambil pacu, kemudian bertakbir syahadat dan bertakbir, kemudian dipukulkan cangkul tersebut ke batu yang sangat keras sehingga mengeluarkan api. Di waktu itu Allah SWT memperlihatkan bumi dari barat ke timur kepada Rasulullah SAW, yaitu kerajaan Romawi, istana Romawi kelihatan. Kemudian dicangkul lagi, dipukulkan lagi, kemudian terlihat lagi bumi sebelah timur, yaitu terlihat istana Kisra yang putih. Dan ini sebagai janji dari Allah SWT bahwasanya kaum muslimin setelah sepeninggal Rasulullah SAW akan menguasai negeri atau kerajaan superpower di waktu itu. Wa anna mulka ummati sayablughu mar'a, dan sesungguhnya kerajaan umat Rasulullah SAW akan mencapai apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yaitu kerajaan Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Wa annahu sa'ala Allah azza wa jalla an la yuhlika ummatahu bi jadabin. Amin. Dan sungguhnya Rasulullah SAW telah meminta berdoa kepada Allah SWT agar umatnya tidak dibinasakan dengan pacroke yang sangat panjang, yang bertahun-tahun kekeringan, yang bertahun-tahun. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min ghairihim wa yastahillu jama'atuhum wa aidamatuhum. Dan juga Rasulullah SAW meminta agar umatnya tidak dikuasai oleh musuh selain hanya bangsanya sendiri, sehingga mereka antara satu bangsa, satu kelompok dengan kelompok lain saling menghalalkan darah dan harta mereka, saling berperang antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Wa anna bari wa tabaraka wa ta'ala qad istajaba lahu dzalik, dan sungguh Allah SWT telah mengkabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, illa an yuhditha an-nizaa' fi ma bainahum wa yamilu ba'dhum 'ala ba'dhin ikhtilaf fa hina dzaaka sayaktulu ba'dhum ba'dhan wa yusbi ba'dhum ba'dhan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah SWT agar umatnya tidak berperang satu dengan yang lainnya, maka tidak diluluskan permintaan dari Allah SWT, sehingga tetap saja umat Rasulullah SAW akan terus terjadi pertentangan di antara kelompok-kelompok mereka dan akan membawa kepada mereka untuk berperang dan mengangkat senjata. Sehingga di waktu itu di antara kelompok-kelompok itu sebagian dengan sebagian lain saling membunuh dan saling menawan antara satu dengan yang lainnya. Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam akhtara syai'in yaqabuhu ala ummatihi wa huwa al-su'ama'ul mudilluna alladina yuqtada bihi wa yuhakimuna innasi bighari ilmin wa yudilluna anfusuhum wa ghairuhum Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada yang paling berbahaya dari semuanya ini, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, itu akan ada munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang pemimpin-pemimpin tersebut akan diikuti oleh manusia, baik itu pemimpin negara, pemimpin agama, atau pemimpin orang-orang yang ahli ibadah. Namun di atas kejahilan, sehingga mereka menghukumi suatu perkara di tengah-tengah manusia dengan tanpa ilmu, dengan tanpa ilmu syariat, dengan tanpa Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salafus ummah, sehingga mereka menyesatkan diri-diri mereka dan menyesatkan orang lain. Wa anna qatla idza ibtada bi hadhihi al-ummah zulman fa sawfa sayastamiru ila yaumil qiyamah. Dan bahwasanya peperangan itu jika telah dimulai yang terjadi pada umat ini dengan secara kedzaliman, maka akan terus menerus pertumpahan darah itu akan terjadi sampai hari kiamat. Yaitu dimulainya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh oleh orang-orang para pemberontak. Sebagai bentuk kezaliman terhadap penguasa. Yang sebelumnya bang, Khalifah Utsman bin Affan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Dituduh KKN. Korupsi, nepotisme. Ini adalah senjatanya para pemberontak, para khawarij. Dan tuduhan telah menghabur-haburkan uang negara dan sebagainya. Mereka membunuh pemimpin dalam rangka apa? Merebut kepemimpinan. Jadi apa merebutkan kepemimpinan dan merebutkan harta, merebutkan dunia. Sehingga setelah itu terus terjadi peperangan demi peperangan terus sampai hari kiamat. Wa najud'an min ummatihi sayabuduna awsan. Ya, sesungguhnya sebagian kelompok dari umat Rasulullah SAW mereka akan mengibadahi berhala-berhala. Nah, sekarang sudah banyak berhala, banyak manusia menyembah kuburan, menyembah laut, menyembah gunung, dengan memberikan apa sesaji di lautan, sesaji di gunung-gunung. Ini bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT, yaitu pada berhala. Wa annahu sayudhiru fi ummatihi salasuna syahsan. Sayudhiru fi ummatihi salasuna syahsan yabca'unan nubuwatan kaliban. Dan akan muncul kita umat Rasulullah SAW 30 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai nabi, dan mereka adalah para pendusta. Sehingga kalau ada sekarang muncul mereka mengaku nabi, kita wajib untuk apa? Mengingkarinya dan tidak percaya. Walaupun mereka mengaku telah apa, berjumpa dengan malaikat Jibril, memberikan ajaran ini dan itu, seperti Ghulam Ahmad, di India sana, di Lahore sana. Sekarang masih ada pengikutnya banyak, mengaku sebagai nabi. Ideologi dengan kelompok Ahmad ya, atau yang lainnya. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar anahu akhirul anbiya'i wa annahu la nabiyya ba'dah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dirinya adalah orang yang akhir dari kenabian, paling akhir sendiri dari para nabi, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yatasarrabu ba'ts fi nufusil muslimin basyarahum anna jama'ata min ummatihi sayabakuna 'alal haqqi mansurin. Layakuluhum manfadalahum awkadalahum hatta ya'ti amrullah. Sehingga suasana tersebut menjadi apa? Fata morgana, sesuai sesuatu yang remang-remang, karena dipenuhi oleh para pendusta-pendusta tersebut. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai modal ilmu syariat agama akan dengan mudah mengikuti mereka. Ya. Saya ini baru menepi di sisi kuburan wali. Bahkan di sana ada Nabi Khidir hadir di sana, memberitakan saya ini dan itu, dan memberitakan kalian semangat memegang wasiat para wali. Sehingga apa? Orang yang tidak kenal dengan saya, maka mengikutinya. Padahal kita hanya diperintah untuk mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, bukan mengikuti mereka. Sehingga kalau mengikuti mereka, tentunya akan menyesatkan kita semua. Kalau mengikuti para wali, akhirnya apa? Ya, bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikesampingkan sehingga tersesat jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya, bahwasanya ada suatu kelompok dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka terus ada di atas al-haq, yang mereka selalu ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong apanya? Ditolong dikekalkan hidayahnya. Ditolong dikekalkan hidayahnya. Ada sobat ini tidak mempan. Ada kerancuan, ada fitnah ini dan ada fitnah itu. Tetap di atas al-haq. Ada gelombang fitnah ini dan itu, tetap Allah SWT berikan hidayah di atas al-haq, tidak menyimpang, tidak menjadi golongan-golongan yang sesat dan menyimpang. La yadurruhum man qadalahum, tidak akan memadarati orang-orang yang menselisih mereka, orang-orang yang menselisihi kelompok di atas al-haq tersebut. Berapa banyak orang-orang, kelompok-kelompok yang menselisihi ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok sufi, kelompok teroris dan sebagainya. Walaupun mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, namun tidak ada realnya, tidak ada buktinya, hanya sebatas pengakuan saja. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Atau tidak memadarati orang-orang yang tidak membantu mereka. Sebagian orang tahu kalau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang paling benar di atas al-haq. Namun dengannya mereka anggap untuk masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kalau masuk hanya sebatas ya ikut-ikutan saja. Tidak mau menolong. Maka suasana seperti ini tidak akan mempengaruhi orang-orang yang di atas al-haq. Sampai datang berkah Allah SWT, yaitu sampai dicabut roh-roh kaum muslimin di akhir zaman sebelum ditegakkan hari kiamat. Kalau cara rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Allah yang pertama, bayanu mu'jizatidin Nabi SAW. keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang banyak. Sebagaimana yang telah kita kisahkan tadi di antaranya. Asaniyah ijabatul ghanaim lil muslimin, ibahatul ghanaim lil muslimin. Dibolehkannya, dihalalkannya ghanimah yaitu harta rampas perang bagi orang-orang muslimin yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu diharamkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai. Sehingga sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka berperang, mereka harta-hartanya musuh itu enggak boleh untuk diambil, dipergunakan. Sehingga harta-harta yang dikuasai itu harus dikumpulkan di tengah lapang begitu, kemudian nanti Allah SWT membakar, datang api dari atas langit kemudian membakar barang rampasan tersebut, sedangkan mereka tidak menikmatinya. Adapun setelah kedatangan Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, maka harta rampasan itu mubah, dihalalkan kepada kaum muslimin. Salisah hirsun Nabi SAW ala umatihi, semangat Nabi SAW untuk memberikan dan membimbing umatnya ke jalan hidayah, ke jalan keselamatan di dunia dan di akhiratnya, yaitu dengan banyak memberikan nasihat, ujangan, arahan-arahan dan bimbingan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka nantinya akan apa? Menurunkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi ke generasi. Sehingga tidak ada kebaikan yang ada di dalam agama atau masalah kepada manusia kecuali Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada satu kejelekan yang akan menimpa manusia kecuali Rasulullah SAW akan telah memperingatkannya. Rabi'ah isbatu sifatil qawlillah, ditetapkannya adanya bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat berbicara, yaitu apa? Menjawab, mengabulkan doa Rasulullah SAW dan seluruh doanya orang-orang muslimin. Sehingga Allah SWT itu bukan zat yang bisu. Setiap orang yang mengucapkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, maka Allah SWT akan menjawab setiap ayat-ayat yang dia baca. Sebagaimana yang ada di dalam riwayat yang sahih. Al-Qamisah An-Nasabah Bahala Ki Hadil Ummah Wa An-Nizra Fima Bainahum. Yang kelima bahasanya sebab hancurnya umat ini karena bertentangan, permusuhan di antara mereka. Asadisa bayanu khadaru khadaril a'immatil mujallin wa tahdhiru minhum. Tujuh keterangan akan bahayanya para pemimpin yang menyesatkan. Sekarang orang alim dianggap alim, dicontoh oleh masyarakat, ternyata ajarannya ajaran yang sesat. Ya. Menyuruh apa? Beribadah di kuburan. Menyuruh apa? Berbuat bid'ah dan selisih sunnah Rasulullah SAW, membuat-buat syariat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Atau membuat kaidah-kaidah yang menyesatkan, yang menyimpang. Sehingga Rasulullah SAW sudah jauh-jauh untuk apa? Untuk memperingatkan dari para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sehingga kita sebagai kaum muslimin tidak mudah, tidak gampang. Setiap orang bicara kemudian didengarkan, kemudian diikuti. Kita seleksi dulu, kita lihat dulu. Apakah yang dibicarakan itu ada dalilnya atau tidak? Ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Walaupun pemuka masyarakat, pemuka agama, orang alim, kalau bicaranya tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada dari contoh para sahabat, dari imam-imam kaum muslimin, berarti apa? Berarti itu bukan ilmu, tapi itu adalah perkataan yang sesat dan menyesatkan. Jadi kita di dalam mengambil ilmu agama ini harus selektif. Tidak setiap orang berbicara kemudian kita ikuti. Karena ilmu itu adalah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ilmu. Mubarakalan suat. Ini yang saya katakan, kalau ada beberapa kita lanjutkan di sebagian yang terdekat. Mulai ke arah. Barakallahu